Abdi. Bapak Kapayu orang nyanyi, sini. Bapak sini nyanyi. Nanti ya Pak, kawinannya nanti. Katanya ibu-ibu pengen tersisi. Bapak ke depan dulu sini. Bapak sini dulu ke depan. Saya kasih goyang. Bapak siapa Pak? Bapak siapa? Siapa? Ayo Pak, sini Pak. Oh,